Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita semuanya untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Satu pembahasan yang singkat akan kami angkat berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan yang insyaallah satu bulan setengah lagi kurang lebihnya kita akan menjumpai bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita bisa mendapati bulan Ramadan, bisa mendapatkan bulan Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, puasa Ramadan menduduki rukun Islam. Dalam hadis yang sahih, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas lima dasar. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anni Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, syahadatain. Yang kedua, iqamis salah, menegakkan salat. Yang ketiga, ita'uz zakat, membayar zakat. Yang keempat, saum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, hajjul bait, haji ke Baitullah, menistata' ilai sabila, bagi siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan menuju ke sana. Dengan dalil ini maka kita mengetahui puasa Ramadan hukumnya wajib, fardu ain, atas setiap muslim yang berakal dan baligh, bahkan menduduki rukun Islam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, disebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan puasa kepada kaum-kaum sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Puasa yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah puasa Ramadan puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Dikarenakan ayat setelahnya menunjukkan hal tersebut. Ayyaman madudat, hari-hari tertentu puasa itu. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, Syahr Ramadan alladhi unzila fil Qur'an hudal linnas. Disebutkan dalam ayat ini Syahr Ramadan, yang dimaukan dari ayat hari-hari tertentu tadi. Faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka wajib untuk dia berpuasa. Maka kembali kepada pembahasan kita yang pertama ini, bahwa puasa yang wajib dalam agama kita adalah puasa Ramadan. Perlu kami terangkan bahwa puasa wajib itu ada tiga. Yang pertama Ramadan dengan nas, dalil ayat dan hadis Nabi. Yang kedua puasa karena nazar. Seorang mengatakan, kalau saya sembuh, saya akan puasa Senin Kemis selama satu bulan umpamanya. Maka puasa Senin Kemis yang tadinya sunnah menjadi wajib dikarenakan nazar. Rasul mengatakan, man nadara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaknya dia mentaatinya, yakni dia memenuhi nazar tersebut. Puasa yang wajib yang ketiga adalah puasa kafarah, puasa dalam rangka penebusan dosa. Dan ini ada babnya tersendiri, puasa kafar. Adapun yang menjadi pembahasan kita adalah puasa Ramadan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Puasa di dalam syariat kita disyariatkan dikarenakan ada beberapa hikmah. Puasa itu ada beberapa hikmah di dalamnya. Di antaranya yang disebutkan dalam ayat tadi di atas, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Hikmahnya apa? Apa manfaatnya? Semoga kalian bertakwa. Muncul sebuah pertanyaan, apa kaitannya puasa dengan takwa? Apa kaitannya? Puasa itu kan apa, Pak? Menahan lapar dan haus, tidak makan, tidak minum dari semenjak subuh sampai maghrib. Apa hubungannya dengan takwa? Ini dia. Banyak orang yang berpuasa tidak melahirkan takwa. Kenapa? Sekedarnya menjalani tidak ada maknanya. Dia puasa dan tidak puasa sama saja. Ajib ora ajib. Teng Ramadan, medal Ramadan, sami mawon, boten nonton rubai. Amargi puasa gurnahan kencot, tok. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan hasil apapun kecuali hanya lapar dan haus saja. Tidak menghasilkan takwa. Amar gino bapak, dia tidak mengerti tujuan disyariatkan ibadah puasa. Coba perhatikan kesinkronan antara puasa dengan takwa. Puasa nikwe kaum muslimin adalah menjalankan perintah Allah. Panjenengan konten pengumuman besok Ramadan yang dipikiran kita bapak, saya sebagai muslim menjalankan perintah Allah besok puasa, ibadah, ngamalakan rukun Islam, itu puasa pak. Berarti dalam menjalankan ibadah puasa itu terdapat ketundukan diri kita terhadap perintah-perintah Allah. Saya siap, saya laksanakan, saya taati atas perintahmu ya Allah. Saya berpuasa satu bulan penuh di bulan Ramadan. Akan diambil sebuah hikmah. Ternyata saya bisa menjalankan perintah. Saya mampu menjalankan perintah. Berpuasa selama satu bulan penuh. Yang namanya takwa, menjalankan perintahnya dan meninggalkan apa? Larangannya. Demikian pula kaum muslimin, ketika kita berpuasa, kita tidak makan walaupun lapar, tidak minum walaupun haus. Kayak apa pak? Jenengan nek ditakeni seneng wareg apa seneng kencot? Wareg pak. Ana sing milik kencot. Niku mboten normal. Tetapi mengapa kita tidak berani makan dari semenjak subuh sampai maghrib walaupun kelaletan? Waduh jan ngenteni maghrib suwe temen. Kencot, ngeli, lapar, tapi enggak berani makan, enggak berani makan. Nunggu ngantekan maghrib baru berani makan. Kenapa? Karena itu dilarang oleh Allah. Di bulan Ramadan dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan kita mukim bukan musafir, maka wajib bagi kita puasa dari subuh sampai maghrib. Tidak boleh makan, tidak boleh minum walaupun lapar, walaupun capek, lelah, letih, lemes, loyo, tetap tidak boleh makan. Ya ya Allah, kita mengiyakan perintah Allah ini, kita tunduk dengan laranganmu ya Allah. Saya walaupun haus, tidak makanlah, tidak minum, taat kepadamu. Di sini ada pendidikan takwa. Ternyata saya bisa meninggalkan hal yang diharamkan. Ternyata saya bisa meninggalkan hal yang dilarang. Ini maknanya takwa. Ada tujuan di balik kita menahan makan, menahan minum. Ada tujuan di balik kita mentaati puasa sebulan penuh. Ketakwaan itu akan tumbuh dengan kita menyadari manfaat dari puasa itu. Berarti apapun yang Allah perintahkan, saya bisa melakukan. Wajib bagiku mentaatinya. Berarti apapun yang Allah haramkan, saya akan bisa meninggalkannya dan wajib bagiku untuk meninggalkannya. Misalnya kaum muslimin, di bulan Ramadan ketika kita bukan pihak yang musafir, sehat, waras, mukim, wajib puasa. Di antara yang diharamkan adalah bukan hanya sekedar makan dan minum, tetapi juga berhubungan badan dengan istri di siang hari di bulan Ramadan, dari semenjak subuh sampai maghrib. Walaupun itu istri kita, sah, halal bagi kita, tetapi ketika di bulan Ramadan di siang hari, dari subuh sampai maghrib, tidak boleh engkau bersenggama dengannya. Tidak boleh engkau melampiaskan syahwatmu. Itu diharamkan dalam agama. Maka walaupun syahwat itu muncul, tetap ditahan sampai waktu maghrib. Ini dia. Dikarenakan apa? Kita takwa. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Inilah kesinkronannya, ketujuan sinkron antara kalimat Allah puasa dengan la'allakum tattaqun. Istri yang sah saja ketika dilarang kita mampu meninggalkannya. Sabar kita. Tidak boleh kita melanggar larangan Allah. Apalagi kau bukan istri kita yang bukan apa-apanya. Itu zina, haram hukumnya. Lebih lagi kita tinggalkan karena takwa. Bisa dipahami kau? Mengerti insya Allah kaum muslimin? Ini hikmah dibalik puasa. Orang yang tidak bisa mengambil hikmah dibalik puasa, itu yang namanya dosa terus dia lakukan. Gak peduli dengan Ramadan, gak peduli dengan puasanya. Mulutnya puasa, gak makan, gak minum, tetapi dosa yang lainnya tetap dia lakukan. Kemungkaran, kemaksiatan dia kerjakan. Tidak ada makna dalam puasanya. Ini hikmah yang pertama yang bisa kami sampaikan. Yang kedua, kaum muslimin, hikmah puasa adalah Nabi kita alaihissalatu wassalam beliau bersabda, "Asyamu junnatun yastajinnu bil 'abdu yawmal qiyamati minan nar." Puasa itu adalah benteng yang akan membentengi seorang hamba dari panasnya api neraka. Jadi dengan ini kaum muslimin, kita ketika berpuasa, kita meyakini mudah-mudahan dengan puasa kita ini Allah akan melindungi kita, menjaga kita, membikinkan benteng yang kokoh, yang kuat, sehingga kita tidak terjilat oleh api neraka sama sekali. Dengan ibadah as-saum. As-siyamu junnatun. Puasa itu adalah tameng atau benteng. Yastajinnu bil 'abdu yawmal qiyamati minan nar. Yang bisa membentengi seorang hamba dari panasnya api neraka. Maka kita bersemangat untuk melakukan puasa. Gegap gempita dengan datangnya Ramadan. Karena kebaikan yang sangat banyak di balik satu ibadah ini. Yang berikutnya, kaum muslimin, seorang yang berpuasa, man shoma yawman fi sabilillah ba'adahullahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Siapa yang berpuasa di jalan Allah, maknanya orang yang berpuasa ikhlas karena Allah, itu masuk dalam halafat hadis ini. Barang siapa yang berpuasa karena Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jauhkan wajahnya dari api neraka selama perjalanan 70 tahun lamanya. Allah akan jauhkan dia dengan api neraka sejauh-jauhnya selama perjalanan 70 tahun. Ini puasa ya kan? Di balik kita nahan lapar, nahan haus, kita dapat pahala yang melimpah. Hadis yang semakna dengan itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shoma yaman fi sabilillah, ja'alallahu lahu khandaqan kama baina as-sama'i wal ard." Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ikhlas karena Allah, sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Allah akan jadikan bagi dia parit sedalam sebagaimana antara bumi dengan langit. Allah akan bikinkan bagi dia parit atau jurang yang memisahkan dia dengan api neraka sedalam sebagaimana jarak antara langit dengan bumi. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan masih banyak keutamaan dan hikmah serta pahala yang bisa diraih oleh seorang ketika dia melakukan ibadah puasa. Karena itu kita bersemangat dalam menjapai atau menghadapi bulan Ramadan, karena di dalamnya terdapat kebaikan yang melimpah. Pembahasan kita berikutnya kaum muslimin tentang bulan Ramadan ditandai dengan apakah masuknya bulan Ramadan itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayyaman madudat. Nah, ini dipisah. Yang satu utara, yang satu selatan. Ini mengganggu. Aduh, bocah. Nah, yang besar duduk di tengah. Nah, begitu kan dia. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah berfirman, Ramadan itu hari-hari tertentu. Ayyaman madudat. Ramadan itu hari-hari tertentu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Barang siapa yang dia sakit atau sedang safar, boleh bagi dia untuk menggantikannya di bulan yang lain. Artinya kaum muslimin, perhatikan, tanpa adanya alasan yang dibenarkan dalam syariat untuk orang itu tidak berpuasa di bulan Ramadan, tiba-tiba dia menggantikannya di bulan yang lain, maka itu tidak sah. Perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelonggaran, boleh bagimu puasa di bulan lain apabila kamu sakit atau kamu musafir. Kalau tidak sakit, tidak pula musafir, maka kamu harus berpuasa di bulan yang telah ditentukan. Bukan sengaja-sengaja mengganti di hari lain tanpa alasan. Enggak boleh. Itu bagaikan seperti, sebentar, Itu bagaikan seperti orang yang sholat di waktu di luar waktu yang ditentukan. Misal mamanya, orang sengaja sholat subuh jam 8. Padahal dia bangun. Dia mendengar azan. Tapi dia kegiatan yang lain sampai dia sholat di luar waktu. Sah atau tidak, Pak? Boten sah. Kecuali ada udzur yang syar'i. Tertidur. Kerja malam. Tidak ada yang membangunkan. Nek dibangunakan, tangi-tangi. Lah engko maning bae. Ah niki mboten alasan iki wong tangi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimak jami'an, orang yang berpuasa di luar waktu yang ditentukan tanpa alasan yang syar'i, para ulama menyebutkan dia bagaikan melakukan ibadah di luar waktu yang disyariatkan. Haji mamanya Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dia ternyata wukuf pada tanggal 10 Dzulhijjah. Orang sudah Idul Adha, dia wukuf di Arafah tanggal 10. Tidak sah hajinya. Dikarenakan dia melakukan ibadah di luar waktu yang telah ditentukan. Misal seperti orang Jumatan. Tiba-tiba dia, saya akan Jumatan dari Sabtu. Sah tidak, Pak? Tidak. Dikarenakan dia melakukan sebuah ibadah dengan sengaja-sengaja di luar waktu yang telah ditentukan. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Puasa itu waktunya tertentu. Boleh bagi kita untuk tidak berpuasa manakala sesuai dengan udzur yang syar'i. Yang pertama apa? Sakit atau marid atau tambahnya yang lainnya, haid dan nifas. Adapun orang yang hamil dan menyusui, maka mereka ada pembahasan lebih rinci. Kita undurkan ini, nanti ada pembahasannya atau mungkin set yang lainnya. Yang kami maukan dari kaum muslimin, berarti kita harus memperhatikan Ramadan itu batas awalnya dan batas akhirannya. Jangan kita berpuasa sehari sebelumnya atau berpuasa padahal sudah selesai waktunya. Sangat penting untuk memartikan ini. Karena hal ini berkaitan dengan waktu. Pembahasan kita ya kaum muslimin adalah bagaimana cara menentukan tanggal 1 Ramadan. Nabi kita alaihissalatu wassalam berpuasa bukan hanya sekali. Tetapi Nabi kita berpuasa sekian tahun. Karena puasa diwajibkan pada tahun yang kedua Hijriah. Dan beliau wafat pada tahun yang ke-10 Hijriah. Bagaimanakah Nabi dalam menentukan tanggal 1 Hijriah atau ketika mau masuk dalam bulan Ramadan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan sebab kalian melihat hilal. Dan beridul fitrilah kalian dengan sebab kalian melihat hilal. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang dilakukan oleh Nabi sepanjang hidup beliau dalam berpuasa di bulan Ramadan. Kalau seandainya hilal itu tidak nampak, maka bagaimana caranya? Cara yang kedua, Nabi kita memberikan kepada kita ajaran, فَإِنْهُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا لَهُ. Sebutkan dengan lafaz yang lainnya, ثَلَاثِينَ يَوْمًا. Kalau hilal itu tidak nampak, maka sempurnakanlah bilangannya menjadi 30 hari. Apakah hilal itu mungkin tidak nampak? Hadirin kaum muslimin, hilal itu nampak dan tidak nampak yang menentukan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan hilal itu Allah. Yang memunculkan Allah azza wa jalla. Bisa 29, bisa 30. Yani 29 hari atau 30 hari. Itu semuanya rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seorang pun tahu apa yang Allah kehendaki. Misal seperti kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Satu bulan sebelum Ramadan, bulan apa Pak? Sya'ban. Kita berada umpamanya di tanggal 29 Sya'ban. Maka malam ini tadi ketika hendak masuk maghrib, diadakan ru'yatul hilal. Apakah pasti bisa dilihat? Jawabannya dua kemungkinan kata Nabi. Bisa terlihat atau bisa juga tidak terlihat. Itu semata kehendak Allah azza wa jalla. Kalau terlihat hilal, puasa. Kalau tidak terlihat, karena memang Allah tidak memperlihatkannya, karena menginginkan untuk tahun itu atau tahun ini Sya'ban 30 hari. Bisa sekali. Itu semua Allah yang menentukan. Ketika Sya'ban itu tanggal 29 bisa dilihat hilalnya, nampak hilalnya, maka wajib puasa besok harinya. Malam ini kita sholat tarawih dikarenakan malam ini sudah Ramadan. Kita perlu tahu pergantian hari di Hijriyah adalah maghrib, bukan tengah malam. Maghrib. Hari ini secara Hijriyah sudah masuk apa? Jumat. Bukan Kamis. Walaupun perhitungannya Masehi, hari ini masih apa? Kamis. Hijriyah mengatakan hari ini sudah Jumat. Hakadah kaum muslimin. Tetapi kalau tidak nampak hilal dan itu atas kehendak Allah, maka Nabi memberitahukan cara yang kedua. Fakmil iddata thalathin. Sempurnakan bilangannya menjadi 30. Kalau sudah 30 hari Sya'ban, pasti besok Ramadan. Kenapa? Karena hari itu di bulan Hijriah tidak lebih dari 30. Adapun kalau Masehi bisa 31. Adapun kalau Hijriah 30 saja. Tidak ada yang lebih dari itu. Kalau sudah Sya'ban 30 hari, tidak perlu ru'yatul hilal. Sudah otomatis besok Ramadan. Begitu Nabi kita alaihissalatu wassalam dalam mengajarkan dalam penentuannya. Demikian pula ketika nanti di akhir Ramadan kita mau salat Idul Fitri, kapan itu? Dengan cara yang sama. Sumu li ru'yatihi. Puasalah karena engkau melihat hilal. Wa'afiru. Dan beridul fitrilah kalian karena kalian melihat hilal. Tanggal 29 Ramadan dilihat hilal pas ketika pergantian maghrib. Ketika nampak, maka diputuskan besok kita Idul Fitri. Berarti malam ini sudah bukan lagi Ramadan dan tidak disyariatkan salat tarawih. Oh, bukan Ramadan lagi, sudah tanggal 1 Syawal. Tetapi bila mana tanggal 29 Ramadan tidak nampak hilal, maka kembali kepada nasihat Nabi, bimbingan Nabi, sempurnakan Ramadan menjadi 30. Untuk kemudian besok harinya setelah 30 Ramadan, besok harinya kita melaksanakan Idul Fitri. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di dalam hadis Nabi diterangkan tentang siapakah orang yang berhak menetapkannya. Perlu kita tahu kaum muslimin, puasa itu adalah sebuah ibadah yang dilakukan bersama-sama kaum muslimin, seperti sholat. Sholat kaum muslimin semuanya sama, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sama, Jumat sama. Maka demikian pula dengan Idul Fitri dan Idul Adha, dilakukan bersama-sama kaum muslimin. Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih, as-sawmu yawma tasumun, wal-fitru yawma tuftirun, wal-adha yawma tadhun. Silakan yang mau ambil helm atau jaket, silakan aja. Hujan ini. Nabi kita bersabda, puasa adalah di mana kalian semuanya berpuasa. Demikian pula Idul Fitri, di mana kalian semuanya beridul fitri. Idul Adha, demikian pula Idul Adha, di mana kalian semuanya beridul Adha. Yani maknanya bahwasanya puasa, Idul Fitri, Idul Adha dilakukan bersama-sama kaum muslimin. Siapakah yang berhak menentukannya? Yang berhak menentukannya adalah pemerintah. Disebutkan hadis Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, tarannasu hilalan, manusia di waktu itu para sahabat berusaha melihat hilal. Berusaha melihat apa? Hilal. Faraituhu, Ibnu Umar mengatakan, aku melihatnya. Fakhbartun nabiyya, maka aku memberitahukan kepada Nabi. Kemudian Nabi lah yang memutuskannya dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Maka hadirin kaum muslimin, ini tentu ini adalah penentuan tanggal 1 Ramadan dan akhir dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Masih panjang pembahasan tentang fikir Ramadan, tetapi karena waktu yang sempit tidak bisa kita lanjutkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini tambahan ilmu bagi kita, baik ayat yang kami sampaikan ataupun hadis yang kami bacakan, itu semuanya jelas insyaallah. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.